Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, min kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan masih membahas tentang hal. Kita masuk poin selanjutnya. Ya. Wal aslu fil hali alla takuna illa nakiratan wa qad taji'u ma'rifatan au qad taji'u ya ma'rifatan ay maksudnya qad taji'ul halu ma'rifatan ay muhallatun bi'al au mudafatin ila ma'rifatin wa hadha qalilun. Secara asli ya, secara asal hal itu harus nakirah, tapi juga kadang datangkan hal itu dalam bentuk ma'rifah, maksudnya diawali dengan al atau ya diidhofahkan kepada sesuatu yang ma'rifah. Namun ini sedikit. Mislu ijtahid wahdak. Ya, bersungguh-sungguhlah wahdak, kamu sendirian. Wahda ya halun mansubatun bil fathati wal kafu dhamirun mabniun fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. Alba'u yang B, syibhu jumlatin zorfun au jarun wa majrurun. Bisa jadi dia syibhu jumlah, yaitu zorf atau jar majrur. Mislu contohnya, ya. Ro'a itu aku melihat, ro'a itu ta'irata bainas sahabi. Aku melihat pesawat, ya, dalam kondisi pesawat itu di antara awan. Bainas sahabi, ya. Syibhu jumlatin min zarfin wa mudhafun ilaihi halun. Syibhu jumlah ya merupakan zarf dan mudhaf ilaihnya sebagai hal. Contoh yang lain, hadarul qaidu bi zayyihi ar-rasmi. Ya, panglima itu hadir ya dengan pakaian ya pakaian dia yang resmi ya. Maka bizayhi ya jarun wa majrurun hal, jar dan majrur sebagai hal. Ajimu jumlatun ismiyatun au fi'liyatun, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, ini sebagai hal. Mislu istayqadtu wasyamsu sati'atun, aku bangun ketika matahari terbit atau bersinar. Asyamsu sati'atun ya jumlatun ismiyatun halun ya, jumlah ismiyah sebagai hal. Contoh yang lain, sara at-tiflu yabki, anak itu berjalan sambil menangis. Maka yabki ya jumlatun fi'liyatun halun. Wa yushtaratu fil jumlati allati taqa'u halan antastamila ala rabitin yarbituha bisahibil hali. Dan dipersyaratkan di dalam jumlah yang dia jumlah tersebut terletak sebagai hal, maka ya jumlah tersebut harus mengandung rabit, yaitu ikatan yang mengikatnya antara sahibul hal dengan halnya tersebut. Wa hadha rabitu qad yakunu al wawu faqat wa tusamma wawul hali. Dan pengikat ini bisa jadi wawu, huruf wawu saja, yaitu disebut wawu hal awil dhamiri awil wawi wad dhamiri, atau dhamir atau wawu dan dhamir. Mislu sara at-tiflu wa huwa yabki, ya anak kecil itu berjalan sambil menangis. Wa huwa ya wa huwa wawul hali wad dhamiru ya wawu hal ya wad dhamiru wawu hal dan dhamir yarbitanil hala bisahibil hali, kedua-duanya mengikat hal dengan sahibul hal. Atsalisu qad tataqaddamu al halu ala sahibihi, terkadang hal itu mendahului sahibul halnya. Mislu contohnya, musri'an sarar rajulu, lelaki itu berjalan dengan dengan cepat. Ya. Contoh yang lain, faja'atan, ya, faja'atan, ya, faja'atan habbarrih. Ya, faja'atan habbarrihu. Ya, dengan tiba-tiba ya angin itu berhembus. Contoh yang lain, yaqau batilan. Yaqau batilan kullu syartin yukhalifu ahkamal qanuni. Semua syarat, ya, kullu syartin, ya, batilat, batilan gugur, ya, apabila menyelisihi hukum al-qanun, menyelisihi hukum perundang-undangan. Nah, ini ya tergantung konteksnya apa, ya, bisa. Padahal hukum Allah yang paling baik. Yang keempat, ar-rabi'u qad tata'addadu al-halu. Hal terkadang berbilang, bisa banyak. Misal contohnya, hadarul qaidu zafiran dhahikan. Panglima itu datang sambil menang, ya, dan sambil tersenyum. Misalul akhar, contoh yang lain, fakuluhu hani'an mari'a. Maka makanlah, ya, atau ambillah hani'an, ya, ambillah pemberian itu hani'an sebagai makanan, ya, fakuluhu hani'an mari'a. Ambillah makanan tersebut, ya, sebagai pemberian, ya, yang atau afwan, yang fakuluhu hani'an, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang lezat lagi baik akibatnya. Hani'an mari'an. Surat An-Nisa ayat ke-4. Al-khamisu qad yahzaful fi'lu wa sahibul hali jawazan au wujuban. Terkadang fi'il dan sahibul halnya itu dihapus secara boleh atau secara wajib. Famitsalu ma yahdhafu jawazan an yuqala kaifa ji'ta. Semisal yang dihapus secara boleh yaitu pertanyaan engkau, kaifa ji'ta, bagaimana engkau datang? Fataqulu, engkau katakan raqiban, sambil berkendara. Wa taqdiruhu ji'tu raqiban. Maka takdirnya aku datang sambil berkendara. Wa misalu ma yahdhafu wujuban an yuqala. Dan pemisalan yang dihapus secara wajib, ya, secara wajib adalah jika dikatakan tatabba hadhihi ta'limati minal ana fasa'idan. Tatabba hadhihi ta'limati minal ana, ya, fasa'idan. Ikutilah pelajaran-pelajaran ini, ya. Minal an, dari sekarang sampai yang akan datang. Maka sa'idan, ya, halun. Sa'idan di sini adalah hal. Wa qad hudhifal fi'lu wa sahibul hali. Dan dalam contoh ini, fi'il dan sahibul halnya sudah dihapus. Wa takdiruhu, takdirnya adalah tatabba' hadhihi ta'limati, ya. Aslinya, ikutilah pelajaran-pelajaran ini. Minal ana wazzamanu yasiru sa'idan. Ya, dari sekarang, wazzamanu yasiru sa'idan. Dan waktu, ya, berjalan sampai yang akan datang. Nah, itu dihapus fi'il dan sahibul halnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.